Pengurus Masjid Raya An-Nur, Bapak Haji Faisal Omar Karim Nenek. Yang saya hormati narasumber Ustaz Abdul Somad SCM. Yang saya hormati narasumber Ustaz Valentino Lindsay MPA. Yang saya hormati jajaran pengurus Majelis Taklim Wirausaha Riau dan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, tausia dan hidayah kita semua masih bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Marilah bersama kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak lupa salawat marilah salam kita dijunjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, karena beliaulah yang memimpin kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, kepada zaman yang penuh dengan ilmu dan Islam seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Untuk acara pertama, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan dilanjutkan dengan surah Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita pada acara selanjutnya, tilawah yang dibacakan oleh Haji Supri dan Tuhai Sagi. Pada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir تكون تجارة Supri Gianto SHG yang merupakan Imam Masjid Paripurna Taman Sari. Semoga dengan pembacaan tilawah tadi kita dilancarkan acara kita dari awal sampai akhir. Amin amin ya robbal alamin. Kami infokan kembali bahwa Ustaz Mustafa Umar lagi berhalangan jadi tidak bisa menemani kita pada pagi hari ini. Untuk sesi pertama dilanjutkan oleh Ustaz Abdul Somad LCMA. Kepada Ustaz, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له